الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وَتَابِعِ التَّابِعِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله، kita lanjutkan dari pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad lil Imam Al-Bukhari rahimahullah. باب عيادة المغمى عليه، باب mengunjungi orang yang mughma. Yang dimaksudkan adalah orang yang sedang pingsan. Qala hadatsana Abdullah ibn Muhammad qala hadatsana Sufyan wa Ali ibn al-Munkadir sami'a Jabir ibn Abdullah yaqul. Kata Imam Bukhari rahimahullah telah menceritakan kepada kami Abdullah ibn Muhammad, beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Ibn al-Munkadir bahwasanya beliau mendengar Jabir ibn Abdullah mengatakan, maridtu marada fa atani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'uduni wa Abu Bakrin wa huma mashiyan. Ketika aku sakit, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjengukku diikuti oleh Abu Bakar dan keduanya berjalan kaki. Wajadani ughmiya alayya, dan beliau dapati aku dalam keadaan ughmiya, antara sadar tidak sadar, keadaan yang apa namanya orang sakit yang setengah sadar atau bahkan tidak sadar sama sekali. Fatawadda an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam thumma sabba wudhu'ahu alayya, maka beliau pun berwudu, Nabi SAW berwudu dan kemudian mengusapkan bekas wudunya kepadaku, kepada Jabir bin Abdullah. Fa'afaqtu, maka saat itu aku sadar. Fa'idha Nabi SAW, rupanya di sampingku ada Nabi SAW, dan aku berkata, ya Rasulullah, kaifa asna'u fi mali? Wahai Rasulullah, apa yang aku harus lakukan terhadap anakku, terhadap hartaku? Kaifa aqdi fi mali, bagaimana aku akan bagi hartaku? Falam yujibni bi syai'in hatta nazal ayatul mirats, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan jawaban kepadaku sama sekali sampai turun mengenai ayat-ayat terkait hukum waris. Ya, ayat terkait hukum waris. Ya. Demikian hadis ini pula diriwayatkan oleh Bukhari dalam sahihnya dan juga Muslim dalam sahihnya. Pertanyaan yang pertama di dalam bab ini, lima ada dzakarul imamul bab hahuna. Kenapa di sini Imam Bukhari rahimahullah menyebutkan bab ini? Ya, di dalam kitab ini. Ai likai la yu'taqad anna 'iyadatul mughma 'alaihi saqitatun. Hal itu supaya tidak disangka oleh sebagian orang bahwasanya menjenguk orang pingsan itu sudah gugur hukumnya, artinya tidak perlu. Ya. Likaunihi la ya'lamu man 'adahu, karena orang yang pingsan tidak tahu siapa yang menjenguknya. Ya'lamu bi'aidih, tidak mengetahui siapa yang datang untuk menengoknya. Faruba madhanna ba'du an-nasi anna 'iyadatal mughma 'alayhi saqitatun aw turat aw la turat. Karena terkadang sebagian manusia menyangka bahwasanya hukum menjenguk orang yang sakit, yang pingsan, yang istilahnya apa sekarang, di ruang ICU, ya, itu disangka oleh sebagian manusia itu gugur, tidak wajib. Padahal tetap hukumnya fardu kifayah. Harus ada yang menjenguknya, salah satu dari kalangan kaum muslimin. Mujarradu ilmi al-maridi bi'aidi la yatawaqqafu mashru'iyyatu al-'adati 'alayhi, iyadati 'alayhi. Ya. Karena yang namanya disyariatkan yang menjenguk orang sakit itu tidak terkait masalah yang dijenguk itu tahu atau tidak tahu. Ya. Li'anna wara'ahu dhalika jabara khatira ahli. Karena selain daripada orang yang sakit tadi, ada keluarga yang perlu dihibur, yang dikuatkan hatinya, disabarkan. Wa ma yurja min barakati du'ai la'id. Dan yang kedua, perlu juga dari orang yang menjenguknya, menengoknya, itu untuk mendoakannya. Ya. Sehingga bukan hanya masalah yang sakit itu tahu dikunjungi, tetapi keluarga yang sedang menjaganya itu juga perlu hiburan, perlu dukungan, perlu supaya mereka bersabar. Dan setelah itu juga perlu didoakan di tempat dia sakit. Dan ini sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di sini Jabir bin Abdullah ketika itu sakit yang cukup parah, ya, sakit yang beliau menyangka sakit itulah yang akan membuat beliau meninggal dunia. Ya. Sehingga ketika beliau tersadar, pertama kali yang beliau tanyakan, kaifa asna'u fi mali? Apa yang harus aku lakukan mengenai hartaku? Hartaku itu dibaginya bagaimana caranya? Ya. Karena orang yang bertakwa, dia semangat untuk supaya harta yang dia tinggal itu bermanfaat. Tapi Rasulullah SAW lam yujibni bisyai, tidak memberikan jawaban kepadaku sama sekali. Hatta nazal Al-Quran, sampai turun Al-Quran, yaitu ayat tentang ayat waris, surat An-Nisa. Ya, dalam surat An-Nisa. Yaitu surat An-Nisa, baik itu yang 11, 12, 13, ataupun yang di akhir-akhir pada 176. Yaitu kisahnya mengenai kalalah. Yastaftunaka kulillah yuftikum fil kalalah. Mereka bertanya kepadamu mengenai harta mereka mau dibagikan kepada siapa setelah meninggal. Katakanlah Allah yang memberikan jawaban mengenai kalalah. Kalalah yaitu seorang yang meninggal dunia kemudian enggak punya anak. Namanya kalalah, disebutkan dalam Al-Qur'an. Nah, nanti harta warisnya itu akan jatuh kepada, kalau masih ada bapak ibunya akan dapat. Istrinya, istri dapat. Ya, cuma istri sedikit ya, cuma seperempat karena enggak punya anak. Ya. Dan yang akan dapat adalah nanti kalau tidak ada bapaknya dan seterusnya, yang akan dapat adalah saudaranya. Ya. Fahuwa waqi'un 'alal mayyit, dan ini bisa saja terjadi pada seseorang. Ya, bisa terjadi pada seseorang, seorang tersebut ya mungkin belum punya anak atau mungkin sama sekali belum menikah, kemudian meninggal dunia, maka kasus seperti ini namanya kalalah. Kalalah itu berarti mewarisi, ya, memberikan harta waris tetapi tidak punya anak, ya, tidak punya keturunan. Dalam hadis ini ada beberapa faedah. Yang pertama, fadilatu iadatil marid wa istihbabul mashi fiha, yaitu keutamaan menjenguk orang sakit. Dan disunahkan dalam menjenguk orang sakit itu berjalan kalau memungkinkan. Kenapa? Setiap langkah kakinya itu akan dinilaikan pahala. Ya, seperti orang yang datang sholat berjamaah di masjid, setiap langkah kakinya itu diangkat derajatnya, dihapuskan dosanya, ditambahkan pahalanya. Ya, itu berjalan kaki. Ya, walaupun boleh juga berkendara ketika mungkin terasa berat jalan kaki bagi dia, atau mungkin jauh dari rumahnya. Tapi kalau berjalan kaki, itu afdal. Yang kedua, zuhuru athari barakati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu di sini, di dalam hadis ini, terlihat bagaimana barakah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau berwudu, kemudian air wudunya diusapkan. Dan Jabir bin Abdullah yang ketika itu sedang pingsan, tersadar. Wa fil hadithi, dan di dalam hadis ini pula, dalilun ala anna taharatil ma'il musta'mal fil wudu'i wal ghusli. Ini hadis ini juga menunjukkan bahwasanya air musta'mal, ya, air musta'mal pada wudu dan mandi itu tetap bisa digunakan bersuci. Memang ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya, ada ulama yang berpendapat, ya, seperti dalam madhab Syafi'iyah, bahwasanya air musta'mal itu adalah air tahir. Tahir itu tahirun li nafsi wa mutahhirun la yutahhiru li ghairi. Yaitu suci pada zatnya tetapi tidak mensucikan kepada yang lainnya. Adapun Imam Ahmad berpendapat mensucikan kecuali kalau musta'mal dari, ya, yang bisa menghasilkan najis. Misalkan musta'mal dari nifas, ya, ketika dia mandi dari suci nifas atau suci haid, ya, mengonsekuensikan, ya, ada darah yang ikut tercuci. Maka yang seperti itu musta'malnya tidak terpakai. Itu menurut Imam Ahmad. Ya. Jadi kalau musta'malnya itu musta'mal wudu atau musta'mal mandi janabah, ya, karena yang namanya mani juga itu adalah suci, tidak najis, maka bekas wudunya itu tidak terpengaruhi. Beda kalau musta'mal dari mandi besar yang mensucikan najis. Seperti contohnya tadi, ya, bersuci dari haid, bersuci dari nifas. Nah, itu Imam Ahmad berpendapat musta'malnya tidak bisa dipakai. Karena kemungkinan besar bercampur dengan benda najis. Tapi kalau musta'mal, ya, yang wudu biasa atau mandi janabah, maka airnya tetap bisa digunakan untuk bersuci. Nah, ini pendapat Imam Ahmad dan ini yang kita pilih karena secara dalil menunjukkan banyak sekali atas permasalahan ini. Ya. Adapun dengan sekedar musta'mal saja, kemudian tidak bisa digunakan untuk bersuci, ya, memang ada yang berpendapat demikian, tapi menurut kita itu kurang tepat. Ya. Kurang tepat. Karena hadis-hadis yang menunjukkan, ya, Rasulullah misalkan mandi janabah bersama dengan Maimunah min ina'in wahid, dari satu bejana, ini menunjukkan musta'mal dari janabah tidak mengapa. Juga Rasulullah SAW berwudu, ya, kemudian wudunya itu diambil oleh para sahabat, kemudian diusapkan dan digunakan untuk berwudu lagi. Dan ini pun menunjukkan bahwasanya musta'mal dari wudu itu tetap bisa mensucikan. Begitu. Wallahu ta'ala alam. Yang keempat, jawazu wasiyatil marid. Bolehnya seorang yang sudah sakit dan sakitnya kemudian memungkinkan atau bisa prediksi dia itu akan meninggal dunia, maka boleh dia berwasiat. Wa in kana yadhhabu 'aqluhu fi ba'di awqatihi bi syarti an takuna al-wasiyatu fi hali ifaqatihi wa huduri 'aqlihi. Apabila orang yang sakit ini dalam keadaan sering pingsan, sering tidak sadar, maka dipersyaratkan, ya, ketika dia mengucapkan wasiat, maka wasiat itu diucapkan saat sadarnya, ya, saat dia sadar, bukan ngigaunya. Kalau ngigaunya berarti tidak sah wasiat tersebut. Tapi kalau dia sadar, ya, bisa mengenali sekitar, kemudian dia berwasiat, maka wasiat itu wajib ditunaikan. Kecuali kalau wasiat bagi ahli waris terkait harta. Rasulullah mengatakan, la wasiyata liwaris. Tidak ada wasiat harta, maksudnya wasiat harta untuk diberikan kepada ahli waris. Ya misalkan seperti orang Jawa ya, biasanya orang tuanya itu pesan, jadi kalau saya mati rumah ini untuk Bontot, ya biasanya begitu kan, atau dibagi dulu. Nah ini namanya wasiat, ya, wasiat harta untuk ahli waris. Ini tidak boleh kata Rasulullah. La wasiyata liwaris, la hibata liwaris. Tidak ada wasiat harta untuk ahli waris, untuk menghindari hukum waris, dan tidak ada pemberian hibah ya bagi ahli waris. Hanya saja di dalam madhab Syafi'i itu menhasankan satu riwayat Abu Dawud, ada kelanjutannya, illa ayyadana warasatu. Kecuali kalau ahli waris seluruhnya sepakat boleh. Ya, makanya Imam Syafi'i berpendapat, kalau ahli warisnya membolehkan sepakat semuanya, enggak ada masalah, maka wasiat itu boleh dilaksanakan. Misalkan kakak-kakaknya, ibunya, ya itu sepakat semua. Ya sudah, enggak apa-apa, itu untuk Bontot saja. Ya, maka menurut madhab Syafi'i itu boleh. Hanya saja sebagian ulama mengatakan tetap dibagi, tidak secara apa namanya wasiatnya dulu. Nanti ketika sudah tahu hak-haknya, barulah diberikan wasiat tersebut kepada yang diwasiatkan. Kalau yang diwasiatkan adalah ahli waris itu sendiri. Tapi kalau wasiat kepada selain ahli waris, ya maka itu boleh. Selama tidak lebih dari sepertiga. Misalkan seorang meninggal, kemudian diperwasiat. Ya, saya wasiatkan hartaku 10 juta untuk temanku fulan. Rupanya hartanya 100 juta. Oh, 10 juta tidak ada sepertiga, maka wajib diberikan wasiat. Atau misalkan 10 juta saya wasiatkan untuk diwakafkan, disedekahkan ke masjid, ke musala. Maka ketika tidak melebihi sepertiga, wajib ya, wasiat tersebut untuk ditunaikan oleh ahli warisnya. Tentunya setelah bayar hutang dulu. Kalau hutangnya terbayar, pembiayaan jenazah sudah selesai, ya baru wasiat itu ditunaikan. Kemudian, faedah yang kelima, dalilun ala wujubi su'ali ahli ilmi amma yushkilu minal ahkam liyakunal muslimu ala basiratin min amri. Ini dalil atas wajibnya bertanya kepada ahli ilmi. Bertanya kepada ulama mengenai perkara yang dia masih bingung ya terkait hukum-hukum sesuatu, supaya seorang muslim itu di atas ilmu dalam setiap perkara-perkara dia ya hendaknya demikian. Bertanya, kalau tidak tahu bertanya, fasalu ahla dzikri, bertanyalah kepada orang yang tahu, in kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak tahu. Yang keenam, dalilun ala fadlil ulama. Ini juga dalil sebagai keutamaan orang yang berilmu. Ya, karena perkataan orang yang berilmu itu yang akan teranggap. Ya, kalau ada orang yang tidak berilmu dengan orang yang berilmu, kemudian keduanya berbicara, maka yang akan dianggap adalah yang berilmu. Yang tidak berilmu tidak teranggap. Alistawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Tentunya berbeda. Tentunya berbeda. Orang yang bisa baca dengan yang tidak baca, berbeda. Orang yang berpendidikan dengan orang yang tidak berpendidikan, berbeda. Orang yang hafal Quran dengan yang tidak hafal Quran, berbeda. Yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, itu berbeda. Pendapatnya pun berbeda. Tidak disamakan. Ya, afana ja'alul muslimin akal mujrimin, apakah kita akan samakan orang muslim yang bertakwa dengan orang yang jahat? Tentunya ini kedzaliman, tidak boleh disamakan. Ya, tentunya tidak sama orang yang berpikir dengan perut dengan berpikir dengan otak. Beda. Tidak sama antara orang yang berpikir dengan hawa nafsu dan berpikir dengan takwa. Berbeda. Ya, bahkan justru hasil pikiran orang yang bertakwa itu melebihi jutaan orang yang berpikir dengan hawa nafsunya. Ya, maka sekali lagi, qona fi dina asakumullah, tidak boleh disamakan dalam masalah pendapat. Ya, pendapatnya orang tua pun beda dengan orang muda. Ya, pendapatnya orang yang alim beda dengan orang yang tidak alim. Tidak boleh disamakan. Apalagi dalam perkara besar. dalam menentukan perkara-perkara besar. Maka enggak boleh disamakan antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Ini kedzaliman. Ya, kedzaliman. Yang juga dijadikan ahlu syura, orang yang pantas untuk memutuskan, untuk ditanya perkara adalah orang yang berilmu. Ya, bukan orang yang sama sekali enggak punya pengetahuan agama ataupun pengetahuan yang lainnya kemudian ditanya akan menyesatkan. Jangankan itu. Dokter saja itu enggak sembarangan boleh mengoperasi. Misalkan kita ya sakit yang terkait misalkan tentang masalah usus, penyakit dalam. Apakah dokter umum itu boleh bedah? Boleh enggak? Enggak boleh. Ya, ada sakit jantung. Apakah dokter penyakit dalam boleh bedah? Enggak boleh. Bahkan dokter spesialis jantung sendiri mau nyeset kulitnya enggak boleh. Harus spesialis bedahnya dulu. Bedahnya itu spesialis bedahnya dulu. Setelah disobek, sudah, baru dokter jantungnya masuk. Setelah selesai, dokter bedahnya masuk lagi untuk ya. Itu masalah duniawi. Apalagi masalah yang maslahatnya besar. Masalah umat. Ya. Masalah negara. Gak mungkin disamakan antara orang yang punya ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu. Suaranya gak bisa sama. Nilainya berbeda. Kalau sama ini kedzaliman. Gak bisa. Ya. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, tidak sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Berbeda orang yang bertakwa dengan orang yang tidak bertakwa. Apakah rela seorang profesor, doktor, rektor sebuah universitas nomor satu di Indonesia disamakan dengan orang yang enggak pernah sekolah sama sekali, baca tulis saja enggak bisa, kemudian pendapatnya disamakan, dijejerkan, disetarakan. Apakah sama? Tentunya tidak akan rela. Rektor itu enggak akan rela. Dosen itu, profesor, doktor itu enggak akan rela. Ya. Tentunya inilah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, berbeda nilainya. Makanya ilmu itu akan mengangkat derajat seseorang. Jangankan ilmu agama, ilmu dunia saja mengangkat derajat seseorang di dunia. Coba, dokter umum sama dokter spesialis, derajat dalam kedokteran tinggian mana? Spesialis. Ada spesialis-spesialisnya lagi. Dokter jantung, spesialis jantung. Tapi satunya jantung anak, satunya jantung umum. Lebih pintar mana? Lebih spesialis anak. Lebih detail lagi. Ya. Sehingga ilmu dunia saja itu bisa meninggikan derajat seseorang di dunia. Apalagi ilmu akhirat. Ya, ilmu agama. Itu akan meninggikan derajat dia di akhirat nanti. Di surga kelak nanti. Ya. Dari sini ma'asyiral muslimin, dalam ilmu dunia saja, seorang yang punya ilmu akan dimuliakan dengan keilmuannya. Apalagi dalam masalah agama. Faedah yang berikutnya, dalilun ala anna ba'd ayatil Qur'ani nazalat mubniyatan ala sababin. Ini dalil bahwasanya sebagian ayat Al-Qur'an turun dibangun di atas sebab, yaitu seperti ya ayat Kalalah ini. Ayat Kalalah ini adalah ketika sahabat Jabir bin Abdullah bertanya mengenai siapa yang akan mewarisi saya. Barulah turun ayat waris tentang Kalalah. Kalalah adalah orang yang meninggal enggak punya anak. Nanti namanya kasus warisnya nama Kalalah. Ya, namanya apa? Kalalah. Yang ketujuh, dalilun ala wujubil jawabi min ahlil ilmi anis su'ali. Dalil ini wajib bagi seorang yang punya ilmu untuk menjawab ketika ditanya. Ya. Bagaimana Imam Malik ditanya 40 pertanyaan hanya jawab cuma 1-2? Ya karena beliau enggak tahu. Ya. Atau ada kesamaran pada pertanyaan sehingga beliau tidak jawab. Tapi kalau kita tahu jelas, enggak boleh kita sembunyikan. Itu namanya menyembunyikan ilmu. Ya. Dan kalau kita tidak tahu, jangan malu-malu untuk mengatakan saya tidak tahu. Tapi kalau tahu, ya sampaikan. Nah, kecuali kalau di situ ada ahlul ilmi yang lain, yang tahu, mungkin kita bisa lemparkan kepada. Monggo, yang samping ini lebih berilmu. Itu babnya apa? Bab etika, bab adab. Tapi ketika enggak, anak tanyanya sama antum. Ya sudah, berarti kita harus jawab. Ya, kalau kita tahu ya jawab. Kalau kita yang tahu yang ditanya kemudian tidak jawab, ya, maka siapa lagi yang akan ditanya? Umat itu ketika tanya sama kita berarti sudah butuh dengan jawaban tadi. Kalau tahu dijawab, kalau tidak tahu ya wallahu a'lam, enggak usah dijawab. Monggo cari yang lain, kita tunjukkan kepada yang berilmu lagi. Ya. Adapun kita sahabat yang ketika ditanya kemudian nunjuk samping-samping-samping. Karena apa? Di situ berilmu semua. Jadi babnya tawadhu, wah monggo ini tanya yang sampingnya. Tanya yang sampingnya, samping sampai muter kembali kepada yang pertama. Ya, itu bukan bab menyembunyikan ilmu. Itu karena adab saja, karena di sampingnya ada yang lebih berilmu. Ya. Tapi kalau kita sendirian, yang jelas-jelas ditanya juga kita, ya kalau kita tahu ilmunya dijawab. Kalau enggak tahu, ya enggak usah dijawab. Wallahu a'lam. Ya. Dari sini ikhwan fillah azakumullah tentang masalah waris juga sangat luar biasa. Hukum faraid itu ilmunya tidak akan hilang karena ilmunya itu dalam Al-Qur'an sangat jelas. Bahkan satu-satunya ayat yang begitu gamblang dalam menjelaskan perincian hukum adalah ayat waris. Tetapi dikatakan bahwasanya ilmu waris ini yang pertama kali hilang adalah dari sisi yang mengamalkannya. Hampir enggak ada yang mengamalkannya. Ya, katanya Islam tapi bagi warisnya enggak mau cara Islam. Ya. Ditunjukkan Al-Qur'an enggak mau. Wah. Masa sama-sama anak dapatnya dia dua saya satu. Ya itu ketentuan Allah, kalau perempuan dapatnya satu, laki-laki dapatnya dua kan begitu. Itu sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan bab yang berikutnya, bab iyadatus sibyan. Menjenguk anak-anak. Ya, menjenguk anak-anak yang sakit. Ala hajjazana Hajjaj qala hajjazana Hammadun an Asim al-Ahwal an Abi Utsman an-Nahdi an Usamah ibn Zaidin anna sabiyyan libnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala وبعث أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن ولدي في الموت. Telah menceritakan kepada kami Hajjaj, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Hammad dari Asim Al-Ahwal dari Abi Utsman An-Nahdi dari Usamah bin Zaid bahwasanya seorang bayi dari putri Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang sakit. Maka ibunya pun mengutus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengkhabarkan bahwasanya anakku meninggal dunia. Cucunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala lirrasul. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bagi utusan tadi, karena diutus ya, utusannya suruh pulang dulu. Idhab, pergilah kamu, faqullaha, dan katakanlah kepada putriku, inna lillahi ma'akhadha, walahu ma'a'ta, wa kullu syai'in indahu ila ajali musamma, wal tasbir wa tahtasib. Sesungguhnya milik Allah lah apa yang Allah ambil. Milik Allah pula apa yang Allah beri. Dan segala sesuatu di sisi Allah itu sudah ada waktunya. Maka hendaknya dia bersabar, dan harapkanlah pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Faraja'a ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam fa akhbaraha. Maka utusan tadi pun ya kembali dan mengkhabarkan berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa ba'atat ilaihi tuqsimu alaihi lama ja'a. Maka diutuslah utusan itu lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa qama an-nabi fi nafarin min ashabi minhum Sa'ad ibn Ubadah. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri bersama dengan beberapa sahabatnya, di antaranya ada sahabat Sa'ad bin Ubadah. Fa akhadha an-nabi as-sabiyya fa wada'ahu baina fadwataihi wa li sadrihi qaqqa'un qaqqati shannati. Kemudian Nabi menggendong cucu beliau, ya, menggendong bayi tersebut dan diletakkan di sanduwatai. Sanduwatai itu seperti ini ya. Jadi di bawah dada. Seperti orang gendong. dan dada beliau itu seperti ada bunyi-bunyi orang tangisan, sekuk-sekuk. Ya. Fadama'at aina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bercucurunlah mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Sa'ad, maka kemudian Sa'ad bin Ubadah mengatakan, "Atabki anta ya Rasulullah? Apakah engkau menangis wahai Rasulullah?" Faqala, maka Rasulullah mengatakan, "Innama abki rahmatan laha." Aku menangis karena sayang kepadanya. "Li'annallaha innallaha la yarham min ibadihi illa rahama." Sesungguhnya Allah tidak akan menyayangi hambanya kecuali mereka yang penyayang. Hadis ini diriwayatkan pula dalam Bukhari sahihnya dan dalam sahih Muslim. Ya. Kisah ini kisah yang masyhur, dan para ulama di sini memang berbeda pendapat bayi tersebut itu siapa, anaknya siapa yang meninggal dunia. Antum tahu siapa? Jadi kalau cucunya Rasulullah SAW yang meninggal dunia, itu berarti anaknya Zainab. Ya, anaknya Zainab itu ada dua. Yang pertama Ali. Ya, Ali Ibnu Abil As. Dan yang kedua adalah Umamah. Ya. Bisa kemungkinan salah satu dari keduanya. Ima Ali Ibnu Abil As atau Umamah bintu Abil As. Ya. Tapi yang lebih kuat adalah sepertinya Umamah bintu Abil As. Karena kalau Ali itu sudah meninggal dahulu, sudah lama. Ya. Adapun ketika di Madinah, kisah ini di Madinah, berarti Zainab sudah di Madinah. Dan yang terakhir-terakhir adalah Umamah. Karena Rasulullah itu biasa membawa Umamah saat sholat. Jadi ketika beliau sholat ke Masjid Nabawi, yang digendong saat sholat itu adalah Umamah, cucu beliau. Dari putrinya Zainab. Ya. Kemungkinan yang meninggal dunia adalah Umamah bintu Abil As, yaitu anaknya Zainab, cucunya Rasulullah SAW. Yaitu yang biasa Rasulullah SAW itu menggendongnya dan saat sholat, di bawah sholat. Kalau Hasan dan Husain itu sudah agak besar, jadi sudah bisa lari-lari. Itu yang di dalam riwayat Rasulullah sujud kemudian duduki kepalanya, lehernya. Ya, itu Hasan dan Husain. Tapi kalau Umamah itu masih bayi, masih digendong. Ya. Sehingga ketika Rasulullah ruku, sujud, kemudian ditaruh di bawah. Ini kan ada riwayatnya ya. Nah, itu riwayatnya adalah Umamah. Dan kemungkinan itulah yang meninggal dunia yang kemudian Rasulullah SAW menangis ya, sampai bunyi sekuk-sekuk di dada. Dari hadis ini, jawazu istihdari dzawil fadli lil muhtadhar raja'a du'aihim, bolehnya untuk kita menghadirkan orang yang berilmu, orang yang soleh di sisi orang yang hendak meninggal dunia supaya bisa membantu dalam talqin atau membantu dalam mendoakannya. Jadi kalau ada orang yang ihtidor itu sudah tanda-tanda kematian yang sudah dekat, maka panggillah orang soleh untuk bisa menuntunnya, ya, mengucapkan la ilaha illallah, atau setidaknya bisa didoakan, ya, didoakan bagi si mayit, atau bisa memberikan nasihat supaya sabar bagi keluarganya. Yang kedua, jawazul masyi ila ta'ziyati wal iyadati bi ghairi idznin khilafil walimati. Ya. Yaitu bolehnya kita berjalan untuk takziah atau untuk menjenguk orang sakit walaupun tanpa izin. Beda dengan walimah. Kalau walimah itu kita minta izin. Jadi kalau mau pergi, izin, pamit. Ya. Itu ya bedanya walimah dengan takziah. Kalau walimah itu pesta, kalau takziah atau iyadah itu boleh tanpa izin, ya, boleh tanpa izin, ada berita langsung berangkat, itu boleh. Ya, beda kalau walimah. Ya, mau walimah itu kita izin. Ya, kita izin di majelis. Misalkan kita lagi belajar, ya, kalau ada yang meninggal dunia itu sebenarnya boleh tanpa izin. Ya, langsung pulang, izinnya belakangan enggak apa-apa. Tapi kalau walimah itu harus izin dulu. Kalau boleh lanjut, enggak boleh ya enggak usah berangkat. Kemudian ketika pulang pun sama. Ketika pulang itu sama. Ketika kita pulang takziah itu tidak harus pulangnya itu minta izin kepada sahibul musibah. Enggak harus. Yang penting ketika kita datang kita doakan. Pulangnya sendiri-sendiri sudah. Tapi kalau walimah pulangnya pamitan. Ya, pulangnya pamitan. Ya, kepada sahibul hajah tersebut. Itu bab sebagai adab saja. Ya, bab dalam masalah adab. Yang ketiga, at-targhibu fi syafaqati ala khalqillah wa rahmati bihim. Dorongan untuk kita memiliki kasih sayang terhadap makhluk Allah Subhanahu wa taala, apalagi itu adalah keluarga, anak cucu kita. Yang keempat, at-targhibu min qasawatil qalbi wa humudil aini. Yaitu ancaman, jangan sampai kita memiliki hati yang keras. Wa jumudul aini, dan mata yang jumud, yang kaku, yang enggak pernah menangis. Ya, melihat orang susah itu enggak menangis, melihat musibah enggak nangis gitu. Tu jumudul ain, mata yang kaku, mata yang kering, enggak pernah meneteskan air mata. Karena yang namanya air mata itu adalah ibarat siraman bagi kerasnya hati ini. Ya, kalau kita enggak pernah menangis, maka hati ini akan keras. Tapi kalau kita lebay terlalu banyak menangis, ya hati ini terlalu lemah nanti. Ya, jadi biarkan hati ini subur bagaikan tanah. Ya, bagaikan tanah liat itu kuat, tetapi dia lentur untuk dibuat. Itu perumpamaan manusia dengan tanah, sebagaimana kita diciptakan dari tanah. Kemudian yang kelima, jawazul bukai min ghairi nauhin. Wa innamal manhiyu anhu al-jaza'u wa adamu sabri. Bolehnya menangis tanpa adanya keluh kesah dan teriakan. Karena yang dilarang adalah tangisan tidak terima dan tangisan karena tidak sabar terhadap musibah. Ya, dan biasa tangisannya beda. Kalau tangisan enggak terima itu teriak-teriak, mukul-mukul wajah, mukul-mukul dada, sobek-sobek baju. Mukul-mukul, ngosek-ngosek, itu namanya tangisan tidak terima. Tapi kalau tangisan rahmat, ya cuma bercucuran air mata. Dada mungkin berbunyi, sekuk-sekuk. Tetapi tidak sampai keluar ucapan-ucapan yang tidak baik. Nah itu justru sunnah. Tapi kalau yang sampai teriak-teriak, ngosek-ngosek, ngomuk-ngomuk, pukul-pukul, tampar-tampar, mencakar-cakar, nah itu adalah yang namanya niyahah. Ratapan jahiliyah, yang dilarang sekali dalam Islam ini. Demikian, silahkan dikumandangkan adzan, nanti kita lanjutkan setelahnya, insyaallah ta'ala. Allahu Akbar, الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن Ikhwanafidina azzakumullah. Kita lanjutkan faedah dari hadis tadi. Faedah yang berikutnya, al-buka'u rahmatun. Walaysa kama yadhunnu kathiru minan nas an al-buka'a dha'fun. Bahwasanya menangis itu ada jenis tangisan rahmat. Berbeda dengan prasangka sebagian orang, bahwasanya menangis itu tanda kelemahan. Bukan. Tangisan itu ada jenis tangisan rahmat. Tangisan kasih sayang. Yang itu sebagai pelembut hati kita. Oleh karena itu dalam riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda, hadihi rahmatun ja'alaha Allahu fi qulubi ibadih. Ini adalah kasih sayang. Tangisan ini adalah tangisan kasih sayang yang Allah jadikan tangisan tersebut di dalam hati-hati para hambanya. Wa innama yarhamullahu min ibadihi ruhama. Dan hanyalah Allah akan menyayangi hambanya yang berkasih sayang. Ya. Yang ketujuh, faedah yang ketujuh, jawazul qasami ala dzawil fadli li istihdharihim. Bolehnya bersumpah ya kepada orang yang berilmu untuk supaya orang berilmu itu hadir. Demi Allah. Tolong hadir ke rumah, misalkan. Itu boleh. Kemudian ya faedah yang berikutnya, amru sahibil musibah bis sadri qabla wuqu'il maut. Yaitu hendaknya ketika orang yang menjenguk orang sakit itu menasehati sahibul musibah dengan kesabaran. Ya, dengan kesabaran. Walaupun belum meninggal dunia. Tetapi ketika sakit maka keluarganya perlu diberikan nasihat kesabaran. Liqa'a wa huwa mustasirun birridha muqawimun lilhuzni bisadri. Untuk supaya bersiap-siap kalaulah nanti terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, maka itu akan menerima dengan keridhaan ya, dan mencegah ya perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dengan kesabaran ya. Intinya supaya ridha dan supaya sabar. Yang kedua, yang berikutnya, iyadatul maridi walau kana mafdhulan au kana sabiyan sakhiran. Bolehnya menjenguk orang sakit walaupun yang dijenguk itu bayi, ya, yang dijenguk adalah belum balig sama sekali, masih bayi yang sangat kecil, dijenguk, ya, si fulan anaknya sakit, gitu. Dijenguk, jenguk siapa? Jenguk bayinya, ya, karena tadi faedah menjenguk itu bukan hanya sekedar diketahui oleh yang dijenguk, tetapi doa ya, yang mustajab di sisi orang yang sakit. Dan bisa memberikan nasihat kesabaran kepada keluarga. Ya. Kemudian faedah yang berikutnya, bayanu anna ahlal fadli la yambaghi ayaqta'un nasa an fadlihi. Walau raddu awwala marrah. Ya. Ini penjelasan bahwasanya seorang yang mulia, seorang yang berilmu, itu tidak pantas untuk menolak kebaikan manusia. Ya, seorang yang berilmu atau orang yang terpandang di masyarakat, hendaknya itu jangan menolak pemberian manusia, menolak undangan manusia yang lain. Ya, itu jangan menolak. Ya, kalau memang ada uzur ya sampaikan. Tapi menolaknya jangan. Ya, baik itu pemberian hadiah ataupun undangan-undangan. Kemudian yang faedah berikutnya, istifhamu tabi'i li imamih amma yushkilu alihi mimma yata'aradu zahiruh. Yaitu hendaknya kita bertanya ya kepada orang yang berilmu mengenai perkara yang dibingungkan, mengenai perkara yang dia belum tahu ya secara zahirnya. Seperti tadi Sa'ad bin Ubadah bertanya, kok Rasulullah menangis? Bukankah meratap itu tidak boleh? Rupanya ditanya, dan setelah ditanya Rasulullah menjawab dengan jawaban yang tadi sudah disampaikan. Itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, husnul adabi fi su'ali wa yu'khadu dhalika fi qawlihi muqaddiman baina yadi su'ali ya Rasulullah. Ya. Termasuk bagusnya etika dalam bertanya yaitu memulai pertanyaan dengan panggilan terbaik. Ya. Misalkan di sini kan ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Atau kalau kita bertanya kepada guru, afan Pak Guru, izin bertanya. Nah, ada permulaan. Jangan langsung bertanya. Atau kepada orang tua, misalkan ngapunten Pak Bu ya, ataupun yang lainnya. Pokoknya ada mukadimahnya, jangan langsung ke inti pertanyaan. Ya, tetapi dikasih mukadimahnya. Minimalnya adalah dengan panggilan yang sopan. Ya, dan ini kalau kita perhatikan, sahabat kalau bertanya kepada Rasul itu demikian, ada panggilan, ya Rasulullah. Beda kalau orang Badui itu ketika bertanya kepada Rasulullah SAW, langsung saja bertanya, atau bahkan nyebut namanya tok, ya Muhammad, ya itu Badui. Ya kalau ada yang begitu, ya namanya Badui. Ya, orang gunung, orang Badui. Tapi kalau orang yang beretika, punya sopan santun, maka dia ketika bertanya akan ada mukadimahnya dulu. Mukadimahnya jangan bertele-tele, jangan muter-muter. Itu mukadimahnya adalah dengan panggilan sopan. Ya. Dengan panggilan yang sopan, ya Rasulullah. Ya, atau mungkin kalau kepada anak, ya bunai, wahai putraku. Ya. Atau kepada yang lainnya dipanggil dengan panggilan yang terhormatnya dia, yang dia senangi panggilan tersebut. Nah, mungkin Allahu minkum sampai di sini dulu. Intinya adalah tentang menjenguk orang sakit, walaupun itu pingsan, walaupun yang sakit itu tadi adalah anak kecil, tetap dijenguk, faedahnya sangat banyak. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.